Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah mengkaji bagaimana indahnya bersama Islam, bagaimana indahnya membaca dan memahami kalamullah Al-Quran, bagaimana indahnya sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita menemukan bagaimana tidak enaknya menjadi sosok-sosok orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 35, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, fazuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Kaum kafir Quraisy melakukan peribadatan, karena kita ketahui bersama bahwa Masjidil Haram merupakan tempat yang rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah ada sejak bumi ini ada. Dia dibangun oleh menurut riwayat oleh para malaikat, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Wadi Ghairi Zizar'in bersama Siti Hajar dan anaknya Ismail, pondasi bangunan itu telah hancur menurut riwayat karena air bah Nabi Nuh, tetapi pondasinya masih ada. Kemudian Nabi Ibrahim pun membangun kembali berdasarkan pondasi yang pernah ada tersebut. Wa izyarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika, ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail membangun, meninggikan, yarfa' meninggikan bangunan tersebut. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir di kota Mekah, Masjidil Haram dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Mereka juga masih memuji, masih mengagungkan Masjidil Haram, tapi caranya salah. Mereka melakukan tawaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka melakukannya dengan bugil, tanpa menggunakan busana sehelai pun, dengan alasan bahwa ini adalah suci. Maka sucikanlah dirimu dari baju-baju yang haram, sehingga kamu tidak harus menggunakan baju. Ini merupakan persepsi kaum kafir Quraisy yang salah, dan dibetulkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian ihram yang tanpa benang tadi. Dan untuk mencegah dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, labbaik Allahumma labbaik la labbaik wala sa'daik wa mat'amuka haram wa malbasuka haram wa mashrabuka haram wa anna yustajabu laka. Ya Allah, aku sambut panggilanmu, ya Allah. Allah berkata, aku tidak menyambut panggilanmu. Karena apa? Karena makananmu bersumber dari yang haram, minumanmu bersumber dari yang haram, pakaianmu bersumber dari yang haram, kehidupanmu bersumber dari yang haram. Maka bagaimana ini bisa dikabulkan? Untuk itu, tradisi-tradisi yang salah pada zaman kaum kafir Quraisy, seperti telanjang di saat tawaf, siulan dan tepuk tangan, dihapus karena itu bukanlah merupakan ciri dari peribadatan atau sholat yang benar. Ustaz Ardiansah mungkin bisa menambahkan lebih jauh. Iya, di sini kita melihat bahwa kata-kata sholat di sini diterjemahkan oleh para ulama, baik itu dengan doa ataupun dengan sholat itu sendiri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin tadi, bahwa para orang-orang kafir Quraisy terdahulu juga sudah mengenal peribadatan tawaf atau yang mereka lakukan dalam haji dan umrah tentunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di sini bahwa apa yang mereka lakukan itu, yang seakan-akan mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah, bukanlah suatu ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu gambaran, ya, suatu pengkabaran kepada kita bahwa hal itu pernah terjadi dan amat sangat mungkin berulang kejadian seperti itu, di mana orang-orang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah misalnya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mengagungkan dan membesarkan asma Allah, tapi hanya untuk sekedar berjalan-jalan misalnya, atau hanya sekedar untuk mengisi waktu senggang, atau hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini, apa yang mereka lakukan itu tidak lain adalah muka awal tasdiah, hanyalah sesuatu yang dibuat-buat belaka seperti siulan dan tepuk tangan. Ya, mereka melakukan itu bukanlah sesuatu hal yang memang menginginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena terbukti dari apa yang menjadi motivasi dia di dalam melakukan itu bukanlah Allah. Tidak hadir Allah di sana, tetapi yang hadir adalah hawa nafsu, yang hadir adalah sifat-sifat duniawiyahnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dia singkirkan dari hatinya dan dia ingin mendapatkan kebahagiaan duniawiyah dalam bentuk pujian. Maka daripada itulah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengancam orang-orang yang seperti ini, fadzukul adzab, maka rasakanlah azab itu. Azab tentunya ketika seseorang sudah berbuat dan kemudian apa yang dia buat itu dia kira akan mendapatkan balasan berlipat ganda, tetapi ternyata nol, ternyata tidak ada apa-apanya, maka itu adalah suatu azab. Ditambah lagi pula dengan azab yang nanti akan dia terima ketika di akhirat nanti. Jadi kalau saya melihat bahwa konteks ayat ini bukan hanya kepada orang-orang kafir Quraisy terdahulu, tetapi bisa dan amat sangat mungkin terjadi bagi umat Islam saat sekarang ini, yang mereka tawaf, sa'i, wukuf, dan begitu juga bertahalul dan sebagainya ketika melaksanakan haji dan umrah, bisa saja ini terjadi pada mereka. Maka daripada itu, hati-hatilah, karena di dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam Jami' Tirmidzi, dan hadisnya adalah hadis sahih, sesungguhnya hati manusia itu di antara dua tangan Allah, di antara jemari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membolak-balikkannya kapan saja dan bagaimana saja yang dia kehendaki. Hati kita ini terkadang mudah sekali berbolak-balik. Kadang kita ingat kepada Allah, kadang kita tidak ingat kepada Allah. Kadang kita ingin berbuat kebaikan, tetapi kadang juga kita ingin sekali berbuat kejahatan. Maka daripada itu, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mengetahui isi kandungannya, dengan kita menelaah apa yang sebenarnya termaktub di dalam Al-Quran itu, maka diri kita akan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita beribadah, maka ibadah kita itu kita lakukan semata-mata khalisan liwajihil karim, semata-mata ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, begitu mendalam apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah. Di sisi lain kita menemukan satu hukum di sini, wa makana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, salat mereka di sekitar bait tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka dari situ ada ulama yang mengatakan bahwa dilarang untuk bersiul atau bertepuk tangan di dalam masjid. Kenapa? Karena ini adalah contoh yang tidak baik yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Untuk itu ada acara-acara hari besar Islam yang dilakukan di dalam masjid. Itu boleh dan tidak salah, tetapi menjadi salah ketika acara itu dihirup pikukkan dengan siul-siulan dan tepuk tangan. Untuk itu, kalaulah kita menemukan pemahaman yang lain dalam kasus ayat 35 dari surah Al-Anfal ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberi arahan yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Dari sebelumnya telanjang, akhirnya diganti dengan berpakaian ihram. Dari yang dulunya siulan dan tepuk tangan, diganti dengan membaca talbiyah dan zikir. Jadi sebenarnya Islam itu menjadi ahsanal qaul, perkataan yang paling baik. Karena apa? Karena tradisi-tradisi yang menyimpang, yang membuat hati bertambah panas dan keras, diganti dengan kata-kata hikmah, menjadi tambah sejuk dan nyaman. Iya, saya jadi teringat Ustadz, baru beberapa waktu yang lalu saya mengisi acara Maulid Nabi, ya. Dan di situ, di dalam acara itu kebetulan diadakan di dalam masjid. Dan di emperan, artinya di beranda masjid dibuat. Tetapi ya ketika saya ceramah, saya berada di pintu masuk ke dalam masjid itu. Nah, menariknya di dalam salah satu acara, rentetan acara di situ adalah adanya kreativitas dari remaja dan remaji masjid itu begitu. Nah, memang kita sangat mendukung agar umat Islam, khususnya pemuda dan pemudi itu cinta kepada masjid dan memiliki aktivitas di masjid begitu. Tetapi bukan kemudian menggunakan gitar, menggunakan gendang, menggunakan alat-alat musik di dalam masjid atau di bahkan di apa di emperan masjid itu. Ini kita tidak tentunya perlu untuk menyampaikan kepada para pendengar seluruhnya bahwa hal ini sesuatu hal yang amat sangat tidak baik. Karena apa? Karena sekalipun itu dilakukan mungkin di teras masjid atau di halaman masjid, tetapi acara itu yang tadinya acara ceramah itu akan menjadi acara inti pokok, akan terjadi perubahan. Dan saya sering sekali merasakan hal seperti ini. Sering sekali malah masyarakat itu menunggu-nunggu ya apa yang menjadi acara musiknya atau apa yang menjadi acara pertunjukan yang dilakukan remaja-remaja masjidnya ya, daripada mendengarkan ceramah ustadz itu sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita ingat bahwa masjid adalah tempat kita beribadah, perlu kita sucikan, perlu kita bebaskan dari segala bentuk hal-hal yang sebenarnya itu masih, walaupun itu menjadi khilafiyah di kalangan ulama, apakah musik yang bersifat religi itu atau tidak religi itu bagaimana hukumnya, walaupun itu masih menjadi perdebatan, tetapi untuk ikhtiyat kita, untuk kehati-hatian kita, maka hal-hal yang seperti ini perlulah untuk diminimalisir. Iya, menarik yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah, dan perlu juga kita sebagai para da'i atau orang-orang yang mencintai agama, orang-orang yang mencintai Islam, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka suatu hal menarik yang pernah kita alami ketika di luar negeri, di Mesir, di Arab Saudi, di Sudan, bahkan di Malaysia sekalipun, ketika itu acara Hari Besar Islam, ya memang konsentrasinya Hari Besar Islam itu. Iya. Maka sekarang sudah mulai ada tipe ustadz, kalau mau panggil saya tidak harus bayar. Iya. Tetapi saya diminta untuk ceramah dari maghrib sampai isya, habis isya selesai. Iya. Acara maulid nabi dimulai dari maghrib sampai isya, habis isya selesai. Tidak ada acara kata sambutan dari pak lurah, pak camat, pengurus masjid. Itu yang sudah memakan waktu sampai 2 jam. Kemudian kadang-kadang ustadznya ustadz ceramah itu baru ceramah setengah 12 malam. Bayangin. Iya, jadi memang tradisi ini saya rasa sudah saatnya para generasi muda, ustadz-ustadz muda untuk mengatakan saya berani tidak dibayar asal saya ceramah dari maghrib sampai isya di masjid. Dan kalaulah memang tidak banyak yang mendengar, tidak masalah, karena memang kita menyampaikan ajaran ini dalam kondisi yang sebenarnya. Kalaulah mungkin ada mau show, pentas seni atau apa, buatlah di tempat yang lain. Betul. Masih ada sarananya. Kan kalaulah misalnya aparat pemerintah mau menyampaikan pesan-pesan sponsor, sampaikanlah di balai desa misalnya. Ini acara agama untuk menyejukkan hati, untuk memahami masyarakat tentang siapa itu sosok Nabi Muhammad. Jangan pula jam 12 seperti kata Ustaz Ardiansyah, begitu mulai acara begitu juga kuih disajikan sehingga orang yang kenyang jasmaninya sementara rohaninya pulang tanpa memiliki bekas sedikit pun. Betul. Atau di sisi lain kita menemukan yang dipanggil memang harus sudah lucu. Kalau menurut kita, kalau lah ini panggil lucu, langsung panggil pelawak itu lebih pas daripada ustaz yang berpesan bagaimana memahami agama ini kepada masyarakat. Mungkin Ustaz Ardiansyah di waktu yang sedikit ini ada yang menyampaikan lagi? Iya, jadi kita ingin menyampaikan kepada umat Islam secara keseluruhan, marilah kita jadikan momen-momen acara-acara keislaman itu, khususnya yang dilaksanakan di masjid atau di lingkungan areal masjid, benar-benar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan yang kebenaran, dan untuk yang terpenting adalah untuk mencerdaskan umat Islam itu terhadap agamanya. Sehingga momen-momen ini tidak lari dan tidak dipergunakan untuk sesuatu hal yang tidak penting dari acara itu. Sehingga beralih fungsi dia yang seharusnya tadi ceramahlah yang menjadi acara utama, malah berubah menjadi acara yang paling akhir. Dan sering sekali acara ceramah itu ditempatkan satu agenda atau menu acara sebelum penutup. Nah, ini tentunya tidaklah menjadi perlu menjadi catatan bagi kita, dan tidaklah ini dapat berulang lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.